Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yajida fihi thalatha khalifatin 'idhamin simamin." Apakah salah seorang di antaramu mencintai, menyukai jika dia kembali kepada keluarganya, dia mendapatkan pada keluarganya 3 ekor khalifat, khalifat yaitu al-hawarij dan al-ibil. Ila ayamdi alaiha nisfa amadiha. Yaitu al-khalifah adalah unta yang berisi. Ini unta yang mengandung atau hamil. Jadi diibaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tidakkah salah seorang dalam kaum di antara menikahi apabila dia kembali kepada keluarganya, dia mendapatkan 3 ekor unta yang berisi, emolin yang besar, simanin yang gemuk. Kulna na'am, mengatakan iya. Qal fathalatu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salati. Tiga ayat yang dia baca, atau salah seorang yang aku membaca 3 ayat itu di dalam sholatnya. Khairun lahu min thalathi khalifatin 'idhamin simanin. Lebih baik bagi dia daripada 3 ekor unta yang mengandung atau yang berisi, yang besar dan yang gemuk. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan membaca Al-Quran di dalam sholat. Kemudian bahwasanya sholat ini di masjid, bukan di rumah. Dari mana bisa kita ambil? Dari kata idza raja'a ila ahli. Apabila dia kembali ke keluarganya, berarti dia pergi dari rumahnya pergi ke masjid, kemudian dia sholat, di dalam sholat dia membaca 3 ayat, kemudian dia kembali. Ya, ketika dia kembali, dia mendapatkan 3 ekor unta yang mengandung. Baca 3 ayat ini dalam sholatnya lebih baik daripada 3 unta yang mengandung. Hadis yang kedua dari bab ini, dari Uqbah bin Amir, sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi as-suffah. Nabi keluar, Rasulullah SAW keluar, sementara kami di Suffah. Suffah itu adalah tempat di dalam di masjid Nabi, tempat tinggalnya sahabat-sahabat yang tidak memiliki keluarga, yang mereka dibiayai oleh Nabi. Maka orang-orang sana dimakan ahlus sufah. Mereka bukan ahli sufi. Ya, mereka bukan ahli sufi. Sebagaimana sebagian orang ada yang menisbatkannya pada mereka. Sufi itu pada mereka tidak. Ahli sufah. Mereka datang hijrah dari kampungnya. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dulunya adalah ahli sufah. Dia masuk Islam di waktu perang Khaibar. Kemudian dia selalu bersama Rasulullah SAW menimba ilmu. Dan setelah itu dia berkeluarga. Mana dia punya jabatan. Qala, lalu Nabi mengatakan, ayyukum yuhibbu ayyadu wa kulla yawmin ila budhan aw ila al-aqiq. Faya'tiya minhu binaqataini qawma awaini qawma awaini fi ghairi ismin wa la qati'i rahimin. Siapa di antara kalian yang menyukai untuk berangkat pagi-pagi setiap hari ke Budhan? Budhan adalah satu tempat yang dekat dari kota Madinah. Atau ila al-aqiq, atau ke aqiq. Faya'tiya minhu binaqataini qawma waini. Lalu dia datang dari situ membawa dua ekor unta betina. Al-Qawma ay al-Azimati al-Sinan, yaitu Qawma Waini, artinya yang besar, yang gemuk. Jadi Nabi SAW mengatakan, saya pada antara kali setiap pagi dia pergi ke Budhan atau Aqiq, dia datang ke sana, dia membawa dua unta yang gemuk, dua unta betina yang gemuk, yang besar. Dia ambil min ghairi ismin wa la qati'i rahimin, tanpa ada unsur dosa, tanpa memutuskan hubungan secara rahim. Faqulna ya Rasulullah, nuhibbu dzalik. Lalu kami mengatakan, kami menyukai itu Rasulullah. Setiap hari datang ke sana, buat dua, setiap hari buat dua. Qala, lalu Nabi SAW mengatakan, afala yaqudu ahadukum ila masjid faya'lamu au faya'lamu au yaqra'u ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairu lahu min naqataini. Maka tidakkah salah seorang di antaramu pagi dia pergi ke masjid. Lalu dia mempelajari atau membaca dua ayat dari kitab Allah. Khairun lahu min naqab. Dia mempelajari atau membaca dua ayat ini lebih baik dari bagi dia daripada dua unta betina yang besar. Wasalatun khairul lahu min salatin. Jadi tiga ayat yang dia baca lebih baik bagi dia daripada tiga ekor unta. Wa arba'un khairul lahu min arba. Empat ayat lebih baik daripada bagi dia daripada empat unta. Wa bi a'dadihinna min al-jibal, dan daripada jumlahnya ya dari unta. Maksudnya berapa pun dia baca satu ayat satu unta, dua ayat satu unta, tiga ayat satu unta, empat ayat empat unta, satu halaman berapa ayat, 10 ayat lebih baik bagi dia daripada 10 unta. Yang dia baca satu juz berapa ayat, masya Allah nanti banyak sekali ya, lebih baik daripada sekian jumlah dari otak. Maka di sini beberapa pelajaran bisa kita ambil. Yang pertama, keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang kedua, bahwa keutamaan menuntut ilmu ke masjid. Yang ketiga, keutamaan datang ke masjid pagi-pagi untuk menuntut ilmu. Kemudian pahala akhirat jauh lebih besar daripada keuntungan dunia. Ada di sini kita membaca dua ayat lebih baik daripada dua otak, tidak disamakan, sama dengan dua otak tidak, lebih baik. Kemudian rahmat Allah yang maha luas manfaatnya, puasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nilai yang tinggi dan yang banyak atas amalan yang sedikit. beli unta susah, harus mengeluarkan uang. Dibandingkan dengan membaca dua surat atau dua ayat menulis, susah mencari dua unta. Ya, kemudian ada pun baca Al-Quran lebih mudah. Subhanallah, amalan yang sedikit tapi nilainya jauh lebih besar. Kemudian dari hadis ini juga kita mengambil faedah fungsi masjid. Fungsi masjid. Wah, masjid adalah tempat ibadah, tempat belajar, tempat membaca Al-Quran. Muslimin dan muslimat melihat Allah Subhanahu wa Taala. Jadi sini kita ya, mendapatkan motivasi keutamaan menuntut ilmu pagi-pagi, ya, sehingga kita mendapatkan keutamaan, kemudian juga keutamaan membaca Al-Quran. باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. قال حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو ربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول قال حدثني أبو أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهرين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما ضمامتان أو كأنهما غيتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال أبو معاوية بلغني أن البطلة السحرة. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى يعني ابن حسان قال حدثنا معاوية بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وكأنهما في كليهما ولم يذكر قول معاوية بلغني. قال حدثني إسحاق ابن منصور قال أخبرني يزيد ابن عبد ربه قال حدثنا الوليد ابن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد ابن عبد الرحمن الجرشي عن جبير ابن نفير قال سمعت النواس ابن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أمثال ما نسيتهن بعد. قال كأنهما غمامتان أو ظلتان صودوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. Ya, bab 149, babu fadli qira'ati al-Qur'an wa surat al-Baqarah. Bab keutamaan membaca Al-Qur'an dan keutamaan surat Al-Baqarah. 171 dari Abu Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berarti Abu Umamah Al-Bahili langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Iqra'ul Qur'an. Bacalah innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya dia datang nanti pada hari kiamat, yaitu Al-Quran itu datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabatnya. Sahabatnya ini berarti yang selalu bersama. Maka sahabatnya ada orang selalu baca Quran. Orang selalu baca Quran ada orang hafid. Yang hafal Al-Quran. Yang kemanapun Al-Quran ada pada dia. Yang selalu dia membaca. Iqra' al-Qur'an, iqra' az-Zahrawani, al-Baqarah, wa surat al-Imran. Baca dua Zahra atau Zahrawain, yaitu surah Baqarah dan surah al-Imran. Fa'innahuma ta'tiyan yawm al-qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Seakan-akan baca dua surat Baqarah dan Al-Imran tadi, sesungguhnya keduanya surat Baqarah dan Al-Imran datang nanti pada hari kiamat, keduanya bagaikan awan. Ghamamatani, ghayayatani, keduanya sama, maknanya awan. Atau seakan-akan dia seperti dua kelompok dari burung. Wahajari al-ashabima, yang mana keduanya membela sahabatnya, yaitu sahabat Al-Quran yang selalu baca Al-Quran. Awan, yang mana setiap awan itu nanti pada hari kiamat tentu akan melindungi, teduh di bawah awan itu. Maka dua surat itu akan memberikan melindungi, memberikan teduh kepada orang yang membacanya. Ulama mengatakan maksudnya awan tadi itu adalah sawabahuma yati karamatain, pahala membaca keduanya tadi datang seperti awan. Jadi pahalanya datang seperti awan sehingga melindungi yang membacanya. Keutamaan dalam membaca surah Al-Baqarah. Jadi baca surah Al-Baqarah mendatangkan keberkahan. Kalau kita tinggalkan mendatangkan kerugian. Dan sihir tidak mampu menembusnya. Jadi orang yang membaca surah Al-Baqarah, ya, insya Allah membentengi dirinya dari sihir. Hadis yang kedua di sini sama dengan nada di sebelumnya. Dari Nawas bin Sam'an Al-Kilabi, dia mengatakan sami'tu Rasulullah, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, apabila Nabi bersabda, yu'ta bil Qur'an yawmal qiyamah wa ahlil ladzina kanu ya'maluna bihi, didatangkan nanti pada hari kiamat, didatangkan Al-Qur'an dan didatangkan orang yang membacanya, orang yang mengamalkannya, ya, ahli Al-Quran yang mengamalkan, orang yang membaca Al-Quran, yang mengamalkan juga didatangkan. Taqdumu suratul Baqarah wa Alu Imran, lalu dimulai oleh dua surat, surah Baqarah dan Ali Imran. Wadarrahu Rasulullah SAW selama ta'amtah, Nabi memberikan tiga perumpamaan. Ya, manasituhun daba'an, tetapi aku lupa katanya. Qala ka'annama ghamamatani aw dhullatani sawdawani bainahuma syarqun, seakan-akan dua surat itu awan atau dua naungan yang hitam, itu yang akan melindungi ahlinya, yaitu keluarganya, keluarga Al-Quran atau sahabat Al-Quran, dari terik matahari nanti pada hari kiamat. Bainahuma syarqun dhiyaun wa nur, ada cahaya antara dua awan itu. Aw ka'annama izqani min tayri sawah tahajaj asabihima, jadi dia atau seperti dua rombongan, kelompok dari burung yang melindungi pelaku apa sahibul Quran, yang membaca Al-Quran, yaitu membaca surah Baqarah dan Ali Imran. Di sini kita mengambil faedah pertama membaca Al-Quran dan keutamaan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Puasanya keduanya nanti datang seperti awal. Dan juga mengatakan pahala bacaan. Dan keutamaan khusus surah Al-Baqarah memberikan keberkahan dan melindungi dari sihir. Kemudian Al-Quran nanti pada hari kiamat memberikan syafaat kepada yang membacanya atau yang menghafalnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.